epai ya banganga Nakende kotuna na mama Apesa nganda kisa Nalinga kikoli mwa moniga Mapesi ingatuli balobie Nakangisa ngomote mamokeo Epai ya banganga Nakende kotuna na mama Apesa nganda kisa Nakangisa ngomote mamokeo, epai ya banganga